Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Di antara perkara yang Nabi pernah mengabarkan kepada kita semuanya, beliau memberitahukan bahwasanya di dalam jasad kita ini ada salah satu anggota tubuh yang sangat besar pengaruhnya, yang kalau dia baik maka akan baik seluruh tubuh, tetapi kalau dia jelek maka akan jelek pula, rusak pula seluruh tubuh. Anggota badan tersebut adalah al-qalbu, kalbu manusia. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala ketahuilah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal anggota tubuh. Idza saluhat, kalau segumpal bagian itu baik, saluhal jasadu kulluh, akan baik seluruh jasad. Namun sebaliknya, idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh, akan rusak pula seluruh jasad ini. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, segumpal anggota tubuh itu adalah al-qalb, jantung ini yang berbolak-balik. Dari hadis ini maka sudah semestinya kita sebagai seorang yang beriman kepada sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam memiliki perhatian kepada qalb, kepada kalbu kita. Berusaha untuk menempuh sebab-sebab agar bersih, sehat, baik. Karena kalau kalbu itu baik, maka akan baik seluruh jasad ini. Di dalam kalbu itulah berisi keyakinan-keyakinan yang ada pada diri-diri manusia. Kalau dalam hatinya, dalam kalbunya berisi keyakinan-keyakinan yang batil, maka ucapan yang diucapkan olehnya juga ucapan-ucapan batil. Perbuatan-perbuatan dan amaliah yang dia lakukan juga amaliah yang batil. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kebatilan. Kenapa orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan Sonadid Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy, kenapa perbuatan mereka demikian buruk kepada Rasul dan Islam? Kenapa ucapan mereka demikian lancang dan kasar kepada Rasul alaihi salatu wasalam dan Islam? Kenapa sampai demikian? Padahal sebagian mereka adalah masih kerabatnya Rasul. Ya, sebagian mereka adalah ya, masih satu kabilah dengan Rasul. Kenapa demikian? Kenapa ucapan mereka jelek, kenapa perbuatan mereka juga tidak baik? Karena rusaknya mada? Al-qalb. Rusaknya hati itu. Naam. Sehingga sebab-sebab agar hati ini lurus dan baik harus ditempuh oleh seorang muslim, seorang hamba. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita doa agar hati kita ini lurus. Di dalam Al-Quran juga demikian, diajari doa agar hati ini tidak berpaling. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Diajari khusus oleh Allah doa ini. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan, engkau sesatkan qulubana, hati-hati kami. Qulub yang disebutkan di situ. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan untuk kami dari sisimu kasih sayangmu, rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi, al-wahhab. Demikian Al-Quran mengajari kita untuk memohon agar hati-hati kita ini lurus dan tidak berpaling dari kebenaran. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga mengajari doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan qulub, qalb, membolak-balikkan kalbu manusia. Sabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Ya. Ini semua yang telah kita dengar dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, doa Al-Qur'anul Karim dan juga doa Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya menunjukkan bahwasanya perkara hati ini memang perkara yang sangat penting. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengabarkan. Karena yang beliau kabarkan dari siapa? Allah jalla wa ala. Naam. Termasuk yang sedang kita pelajari bersama ini, kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab ini adalah di antara kitab para ulama yang berupaya untuk meluruskan hati-hati kita ini dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim, mentadabburi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar hati-hati kita ini lurus. Ya. Karena Allah turunkan Al-Qur'an dan turunkan sunnah untuk mensucikan kita, mensucikan hati-hati kita. Yeah. Artinya kewajiban kita adalah mentadabburi ayat, mentadabburi sabda Rasul, agar bermanfaat bagi qulub, bagi hati-hati kita ini. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membaca adalah tentang sebagian orang yang bermudah-mudah melakukan dosa. Meremehkan dosa. Padahal dosa itu membahayakan dunianya, membahayakan akhiratnya. Ya. Namun dia bermudah-mudah di dalam melakukan dosa. Kenapa? Ya. Ternyata karena hati dia ini salah di dalam memahami ayat. Salah di dalam memahami hadis, memiliki keyakinan yang tidak benar. Naam. Seperti yang sudah kita baca pada pembahasan yang telah lalu, ya. ucapan Syekhul Islam, ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan, ya, taib, qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi, ana af'alu ma af'alu thumma aqulu subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah wa qad ghufira dhalika ajma'u. Pernah ada seorang datang kepada saya, kepada Ibnul Qayyim, kemudian dia mengatakan, kalau saya melakukan dosa ya biasa saja, tidak masalah. Saya berdosa, kita berbuat dosa, tidak masalah. Yang penting, setelah saya berdosa, setelah saya melakukan kejelekan, saya beramal, saya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dan memang zikir ini adalah penghapus dosa. Di antara sebab dosa itu dihapus. Namun kemudian orang ini ya mengambil hadis-hadis yang seperti ini untuk bermudah-mudah di dalam melakukan perbuatan dosa, ini tidak pada tempatnya. Berarti ada yang rusak dalam hatinya dalam memahami ya hadis-hadis yang seperti ini atau ayat-ayat yang berisi ya rahmatullah, rahmatnya Allah Azza wa Jal, kasih sayang Allah. Lupa dengan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang azab Allah dan balasannya yang pedih. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di sini, agar jangan sampai hati kita ini salah di dalam memahami hadis-hadis yang seperti ini. Rasul membacakan keutamaan amalan bukan untuk kita kemudian bermudah-mudah berbuat dosa. Ya. Yeah. Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis, orang yang berjalan ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa, semakin jauh jarak rumah, akan semakin banyak dosa yang dihapus, dan semakin tinggi derajatnya. Itu Nabi sebutkan agar kita bersemangat menuju ke masjid, bersemangat beramal soleh. Bukan hadis-hadis tadi, ya, dibacakan oleh Nabi untuk kita bermudah-mudah melakukan apa? Dosa. Tidak apa-apa kita berdosa, yang penting banyak langkah ke masjid. Jelas itu bukan maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tidak pernah lesan Rasul mengatakan hadis ini dipakai untuk itu. Tidak pernah. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis tadi adalah agar kaum muslimin bersemangat untuk mendatangi masjid. Agar tidak mudah berputus asa. Walaupun sudah terjatuh dalam perbuatan dosa, jangan putus asa. Orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, disebut hadis-hadis yang seperti ini agar tidak berputus asa. Bukan sebaliknya, orang belum berbuat dosa, dikasih hadis ini untuk berbuat dosa. Ini ada penawarnya, ini ada penghapusnya. Silakan kamu berbuat dosa. Kan kebalik. Tidak seperti itu. Ya. Yeah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa hadzal darbu minan nas qad ta'allaqa binususin minar raja wattakala 'alaiha wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Ini penyakitnya di sini, kata Ibnul Qayyim. Wa hadzal darbu minan nas, golongan manusia yang seperti ini ya, hatinya telah salah. Apa kesalahan dia? Hatinya itu dia gantungkan kepada ini, roja, yakni harapan kepada Allah. Hanya sisi ini yang dikuatkan dalam hatinya. Wah, mari kita berharap pada Allah. Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah mengampuni dosa. Betul, tidak salah. Tetapi kemudian meremehkan ayat-ayat yang berisi ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yeah. Dua-duanya harus berjalan seimbang, seiring, sejalan. Ada harapan besar kepada Allah agar tidak putus asa, namun juga harus ada rasa takut agar dia tidak bermudah-mudah berbuat dosa. Kata para ulama, al-khawfu war-roja, rasa takut kepada Allah dan pengharapan kepada Allah ibarat dua sayap burung yang harus ada agar burung itu bisa terbang. Kalau salah satu dari dua sayap itu tidak ada, maka dia tidak mungkin akan bisa terbang. tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan. Naam. Ini kesalahan orang-orang ini. Yakni mereka hadad darbu minan nas, kelompok orang ini hanya mengambil ayat-ayat hadis-hadis yang berisi ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang berisi roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dua tangannya dia gunakan untuk memegangi ini. Dipegang itu saja tanpa memegang ayat dan hadis yang menyebutkan tentang mada azab Allah azza wajalla. Wabillahi taufiq. Wa idza utiba 'ala al-khataaya, karena dia sudah salah hatinya, ya. Kalau ada orang yang menasihati dia karena perbuatan salah dan dosa, dinasihati, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu menceburkan diri kamu dalam perbuatan-perbuatan yang jelek, yang kotor? Ternyata kemudian dia mengatakan, bukankah Allah berfirman seperti ini? Sebutkan ayat, sebutkan hadis. Allah Ghafurur Rahim. Ya. Siapa yang membaca kalimat ini maka akan diampuni dosanya. Siapa yang berpuasa Asyura maka akan diampuni dosanya. Siapa yang berpuasa puasa Arafah akan diampuni apa? Dosanya. Ya. Siapa yang berjalan ke masjid akan diampuni dosanya, akan diangkat derajatnya. Dinasihati dari perbuatan jelek justru kemudian dijawab dengan ayat dan hadis yang seperti ini. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang seperti ini ya tidak benar. Ya, tidak benar. Naam. Di dalam suratul Fatihah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat rahmah, Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi kita juga diingatkan Allah Jalla wa ala ya menguasai hari pembalasan. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Allah akan membalas perbuatan-perbuatan hambanya nanti pada hari ya, hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jangan hanya berpegang dengan ayat-ayat yang menyebutkan rahmat Allah azza wa jalla saja, tetapi juga hendaknya seorang mengingat di sana ada azab Allah jalla wa ala, sehingga seorang akan berjalan dengan baik ketika dia di satu sisi memiliki harapan yang besar kepada Allah, di sisi yang lain dia memiliki rasa takut dan khawatir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkumpul pada doa ini al khaufu war raja, rasa takut dan juga pengharapan. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah, punya harapan besar kepada Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa kebaikan di dunia itu? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalu salih, dan amal yang salih. Masuk di dalamnya rizqul halal, rezeki yang halal, wal mar'atu salihah, dan juga istri yang salih. Semua kebaikan dunia. Minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Juga punya harapan besar kepada Allah agar mendapatkan akhirat yang baik, jannah, ridhonya Allah. Tetapi juga dia selalu ingat di sana ada apa? Azab Allah. Wa qina azaban nar, ya Allah, selamatkan aku dari azab neraka. Ya, hati itu akan baik, hati itu akan lurus kalau berada pada dua hal ini. Ada khauf, ada roja. Khauf ada rasa takut, yang dengan rasa takut itu menghalangi dia dari perbuatan dosa. Ada roja, ada harapan, yang dengan roja itu ya tidak menjadikan dia berputus asa walaupun sudah terjatuh pada dosa, tidak putus asa untuk mendapatkan mada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ini yang seharusnya ada pada hati-hati seorang muslim, hati-hati seorang yang baik, ya. Hati itu di satu sisi ada roja, ada harapan kepada Allah, dan di sisi yang lain juga ada khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh-contoh yang lain. Ya, contoh-contoh yang sangat mengherankan dari sebagian orang Ya, ini contoh-contoh orang yang meremehkan dosa. Ya, karena itu tadi. Tidak ada upaya untuk memunculkan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walil juhal, dan orang-orang yang jahil, min hadzab dharb, dari kelompok orang yang seperti ini, ya, memiliki keanehan-keanehan yang sangat banyak. Ya, gharaibu wa ajaibu. Ada perkara-perkara yang aneh. Ya. Ada perkara-perkara yang sangat mengherankan muncul dan terucap pada lisan-lisan mereka, yang menunjukkan hati mereka tidak ada rasa takut atau kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian mereka, ya, kita sedang berbicara orang yang berada pada kelompok yang salah ini, ya. Nah, yang meremehkan dosa. Sebagian mereka ada yang mengatakan, kata Ibnu Qayyim, perkataan mereka indah juga ini, karena pakai syair, ya, pakai bait syair, pakai pantun, ya. Wa katsir mastata'ta minal khotaya idza kana al-qudumu ala karimi. Ya. Wa katsir, perbanyaklah mastata'ta, semampu kamu, minal khotaya, dari perbuatan dosa. Loh, kok malah seperti ini? Ayo perbanyak berbuat dosa semampu kamu. Ya. Ya. Taib. Kenapa? Kenapa perbanyak dosa? Idza kanal qudumu ala karimi, karena kamu ini akan menuju kepada Allah Zat yang Maha Pemurah. Ya. Sudah jangan khawatir. Yang akan kita tuju ini adalah Zat yang Maha Pemurah. Nah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia pikir seperti muamalah kita dengan manusia, ya kan. Taib. Ada orang yang dengan sebagian guru, gurunya itu meremehkan. Kenapa? Karena gurunya terkenal apa namanya? Ya, gampang memaafkan, ya. Ya. Akhirnya murid-muridnya jadi apa? Ya. Taib, kalau bahasa kasarnya apa? Ya, pokoknya tidak menghormati itulah, ya. Ya, di depan gurunya jegang saenake, ya kan. Kalau bicara kasar sama gurunya, tugas PR enggak dikerjakan, ya. Kenapa? Karena gurunya itu selalu maafkan. Ini orang yang bagus ini gurunya. Padahal kalau seperti itu justru menunjukkan lemahnya guru ini. Ya. Tidak mendidik dengan pendidikan yang baik, ya. Apakah kamu akan samakan dalam kamu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berbicara tentang sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kita meyakini Allah Karim, betul Allah Karim. Zat yang Maha Pemurah. Allah memiliki sifat rahmah, Ar-Rahmanir Rahim, betul. Ya. Tetapi ya, Allah memerintahkan kita untuk mengimani Allah memiliki sifat ini, di sisi yang lain Allah juga memerintahkan kita untuk meyakini Allah Syadidul Iqab. Sangat pedih apa namanya? Ya. Balasannya. Ya. Maka jangan main-main kamu. Kita jangan bermain-main dengan dosa yang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk menjauhi dosa tersebut. Naam. Jadi orang ini mengatakan, sudah enggak masalah kamu berbanyak dosa, semampu kamu enggak masalah, karena yang akan kamu datang ini adalah Zat yang Maha Pengampun. Subhanallah. Apakah Rasul pernah mengajari seperti itu? Ya. Wa qaulil akhir, ada lagi yang mengatakan, ini ucapan orang aneh-aneh semua ini. Ada yang mengatakan, at-tanazzuh minadz-dzunubi jahlun bisa'ati afwillah. Orang yang sok suci. Yakni berusaha untuk menghindar dari dosa. Ini orang jahil berarti, ini orang bodoh, enggak ngerti Allah itu rahmatnya luas. Ada yang mengatakan seperti itu. Justru saya banyak berbuat dosa karena keyakinan saya Allah itu Maha apa? Pengampun. Subhanallah. Ajib, kata Ibnu Qayyim. Ini ucapan ada. Bukan mengada-ada. Ibnu Qayyim mendengar ucapan ini yang kemudian ditulis dalam buku. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang lebih parah lagi dinukilkan oleh Ibnu Hazm salah seorang ulama dari Andalus. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, ra'aitu ba'dha ha'ula yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzu bika minal ismah. Ya, sampai ada di antara mereka ini, kelompok yang seperti ini, di dalam doa ya, sengaja minta kepada Allah agar tidak diselamatkan dari dosa. Allahumma ya Allah inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, dari keselamatan dari dosa. Kenapa? Karena saking dia apa namanya? Ya, ingin membuktikan saya ini percaya Allah itu adalah zat yang maha apa? Pengampun, sehingga saya akan berbuat dosa. Karena keyakinan saya Allah adalah zat yang maha pengampun. Sampai berdoa seperti ini pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, ya aku berlindung kepadamu dari keselamatan berbuat dosa. Yakni biarkan saya berbuat dosa ya Allah. Nah, bukankah Rasul justru sebaliknya ya atau tidak? Minta ampun kepada Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan perbuatanku ya Allah. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan perbuatan saya. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Saya mengakui dosa-dosaku ya Allah semuanya. Faghfirli, ampuni saya ya Allah. Beliau berlindung dari kejelekan, berlindung dari dosa, dan minta ampun dari dosa. Orang ini justru sebaliknya, berlindung dari keselamatan. Inginnya, biarkan saya berbuat dosa ya Allah, karena saya yakin Engkau adalah zat yang maha apa? Pengampun. Ini hatinya yang memang ya terbalik. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ya, menyebutkan perkara-perkara lain yang juga sangat apa namanya mengherankan. Wa min haula'il maghrurin man yata'allaq bi mas'alatil jabri wa annal 'abda la fi'la lahu al-battah wala ikhtiyar wa innama huwa majburun 'ala fi'lil ma'asi. Ini kesesatan yang lain. Ini kesesatan yang lain. Taib. Nah, sepertinya tidak akan saya bahas di sini. Ini pembahasan tentang kelompok yang sesat yaitu Jabriyah. Ya. Tetapi intinya orang yang tadi seperti itu, dia bermudah-mudah berbuat dosa, ya, kemudian memakai ayat-ayat yang berisi ampunan Allah untuk membela dosanya, ini terus meningkat, meningkat, meningkat sampai pada tingkatan mereka terjatuh kepada pemikiran mada al-murji'ah. Sampai pada tingkatan ya kepada kelompok yang sesat yaitu murji'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa min haula'i man yaqtar bi mas'alatil irja' wa annal iman huwa mujarrad at-tasdiq wal a'mal laysat minal iman. Wa imanu afsaqin nas ka imani Jibril wa Mikail. Subhanallah. Sampai di antara mereka ya ada yang kemudian meyakini iman itu yang penting adalah pembenaran, sing penting percaya. Kalau bahasa kita sing penting eling barangkali ya. Ya. Adapun amalan itu bukan bagian dari iman. Yang penting hati kita ini yakin sudah. Seperti itu. Adapun perbuatan dosa, amalan-amalan semua tidak ada pengaruh. Sampai kemudian mereka mengatakan imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya Jibril, sama dengan imannya Mikail. Orang yang berzina, orang yang meminum khamr, orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar itu imannya sama dengan imannya malaikat Jibril dan imannya malaikat apa? Mikail. Karena menurut mereka dosa-dosa itu tidak memberikan pengaruh. Amalan-amalan itu tidak memberikan pengaruh pada iman. Ya, Yang penting adalah tasdik. Yang penting adalah mempercayai. Yang penting adalah meyakini. Adapun amalan soleh bukan termasuk bagian dari iman. Dan ini tentunya menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, semuanya mereka meyakini bahwasanya iman itu qaulun, ucapan, wa i'tiqadun, juga apa? I'tiqad, keyakinan, wal amal, dan juga amalan jawarih, perbuatan. Ya. Yeah. Dan amalan itu punya pengaruh. Iman akan bertambah, bertambah, bertambah dengan ketaatan. Dan akan berkurang, berkurang, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan bisa hilang iman itu ketika dia melakukan pembatal, pembatal apa? Keislaman. Jadi amalan itu memberikan pengaruh pada iman. Amalan baik akan menjadikan iman bertambah, bertambah. Amalan kejelekan akan menjadikan seorang apa namanya? Berkurang imannya, berkurang imannya. Tidak seperti apa yang mereka katakan, orang-orang murjiah, imannya orang yang berzina sama seperti imannya apa? Malaikat Jibril, seperti imannya malaikat Mikail. Ya, ini adalah akibat dari meremehkan dosa. Berawal dari situ. Ya. Kemudian akhirnya dia menyimpang pada apa? Pada apa namanya? Penyimpangan yang lebih besar. Dan coba antum perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin. Ya, ketika orang rusak badannya, jasadnya, mesti ada sesuatu yang rusak pada apa? Hatinya. Karena keyakinan dia yang salah. Dia punya keyakinan amalan itu bukan bagian dari iman. Tidak berpengaruh amalan itu, baik atau buruk, tidak pengaruh. Yang penting tasdid, yang penting membenarkan. Berawal dari keyakinan itu, maka orang-orang yang seperti ini tidak berpikir untuk beramal soleh. Semisal dengan itu adalah orang-orang yang sudah lepas dari syariat, tidak mau berpegang dengan syariat. Saya sudah sampai tingkatan yang tinggi, tidak perlu lagi sholat jamaah, tidak perlu lagi sholat jumaah, bahkan tidak perlu berpuasa, tidak perlu beramal soleh, karena saya sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Yang penting yakin. Asal kita sudah yakin, ya, maka sudah cukup. Kemudian berdalil dengan ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sampai kamu yakin. Sampai datang kepadamu keyakinan. Mereka artikan seperti itu. Padahal keyakinan yang dimaksud di dalam ayat adalah kematian. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Yaitu apa? Kematian. Sesuatu yang diyakini kedatangannya. Tidak mungkin seorang lari darinya. Yaitu apa? Kematian. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan di sini, ya, beberapa contoh ucapan-ucapan orang yang, ya, dia telah terjatuh kepada kesesatan ini, lupa dengan ancaman Allah. Dan dia hanya membesarkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang rahmatnya Allah, menutup mata dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin kita cukupkan bacaan ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, karena ucapan-ucapan Ibnul Qayyim ini, ya, menyebutkan tentang apa namanya jenis-jenis manusia yang lain yang tersesat, ya, dalam bab ini. Dan sebagai penutup, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nah, kita mari bersyukur pada Allah Azza wa Jal, ya, atas nikmat Islam, ya, yang Allah Azza wa Jal, ya, berikan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasul, nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Ya. Karena di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu ada bimbingan yang menjadikan hati-hati manusia itu bersih. Ada bimbingan yang menjadikan hati-hati manusia itu suci. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran tentang hikmah diturunkannya dan diutusnya Rasul. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan mengajari perkara-perkara yang menjadikan hati menjadi suci, amalan-amalan menjadi baik. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajari manusia Alkitab, Al-Qur'an wal hikmah, dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sebelumnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan ketika seorang mau berpegang dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga hati itu dipenuhi dengan keimanan, hati itu menjadi baik. Hati yang baik itu menjadi bekal untuk seorang kemudian menghadapi segala situasi dan kondisi. Dalam keadaan kaya, dia bersyukur kepada Allah karena ada iman. Dikala miskin, fakir, sempit, juga dia tetap bisa bersyukur, berbahagia dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena dia bisa bersabar. Sebabnya adalah apa? Iman. Hatinya itu penuh dengan iman. Ketika hati itu baik, ketika hati itu suci, segala apa yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin akan dihadapi dengan baik. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathum darra sabar fakana khairan lahu, wa laysa dhalika illa li mu'min, aw kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seorang mukmin itu urusannya menakjubkan. Taib, hatinya baik, hatinya bersih, penuh dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Hatinya baik. Ketika hatinya baik, amalannya juga baik, yakni penuh dengan iman, urusannya menakjubkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sarra, kelapangan itu kesehatan, mungkin juga diberi oleh Allah anak yang soleh, anak yang banyak, keluarga yang besar, dimudahkan pekerjaan, diberi kesehatan, diberi keamanan, diberi sekian banyak kemudahan-kemudahan duniawi. Syakar, dia bersyukur. Dengan berbagai macam jenis syukur. Syukur dengan lesan, syukur dengan perbuatan. Ketika dia memiliki harta yang lebih, dari nisab, mencapai nisab, wahala alaihil haul, dan telah genap 1 tahun, maka bentuk syukurnya adalah dengan mengeluarkan mata zakatnya, dengan memperbanyak sodakoh. Fakana khairan lahu, maka kelapangan yang Allah berikan kepadanya menjadi kebaikan bagi dia. Kenapa dia menjadi baik di masa lapang? Karena iman. Hatinya dijaga oleh Allah. Demikian pula ketika mereka mendapatkan kesempitan. Wa in asabathu dharra. Kalau mereka mendapatkan dharra, kesempitan. Kesempitan. Sakit. Fakir. Paceklik. Atau yang lain. Dari kesusahan-kesusahan hidup. Masaib, musibah-musibah. Nah. Sabara, dia sabar. Sabar. Naam. Dengan sabar yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu menjadi baik baginya. Karena orang yang sabar akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Naam, mendapatkan ganti yang lebih baik. Wabashiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Taib. Diberi kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi rahmat. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada orang-orang yang apa? Beriman. Dan iman itu, ya, taib, adalah dari Allah azza wa jal. Dan yang mengajarkan dan sampainya Islam kepada kita, iman, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajari itu iman, mengajari itu Islam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Semoga Allah jalla wa ala memuliakan kita dengan Islam, menghidupkan kita di atas Islam, dan mematikan pula di atas iman dan Islam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.